بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد أيها الإخوة، ونحن في لقائنا الأخير المتعلق بالمشاكل الزوجية وحلولها وعلاجها، نتكلم عن سؤال مهم ونجيب عن سؤال مهم، وهو: هل الطلاق حل للمشاكل الزوجية والأسرية؟ وكذلك الخلع، هل الخلع حل للمشاكل الزوجية والأسرية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، kemudian kita bertemu dalam pertemuan yang terakhir ini dalam kajian kita yang menjelaskan tentang mengatasi problematika rumah tangga. Dan pertanyaan yang penting adalah, apakah perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara suami istri dan di tengah-tengah rumah tangga? Dan apakah seorang wanita melakukan khulu terhadap suaminya merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan rumah tangga tersebut? I'lam rahimakallah wa'lami rahimakillah أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع النكاح إلا ليستمر ويدوم. Ketahuilah, semoga Allah سبحانه وتعالى merahmatimu. Dan ketahuilah wahai seorang wanita, semoga Allah juga merahmatimu, bahwa tidaklah Allah سبحانه وتعالى menetapkan syariat pernikahan melainkan dengan tujuan agar perjalanan rumah tangga itu berjalan secara kontinu. Syara'a an-nikah litahsul bihi al-mawaddah wal-ulfah war-rahmah. Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat pernikahan agar kemudian dapat menumbuhkan rasa cinta, keharmonisan dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Syara'a an-nikaha litahsul bihi al-iffatu wal-mut'atu wadh-dhurriyyatu shalihah. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat nikah agar kemudian seseorang dapat menjaga dan memelihara kehormatan dirinya, dan dia bersenang-senang dalam rumah tangganya, demikian pula memiliki keturunan yang saleh. Ila ghairi dhalika min al-maqasid wal hikam allati syuri'a an-nikah li ajliha. Dan yang lainnya dari berbagai macam tujuan syariat yang dengannya disyariatkan sebuah pernikahan. Wa min a'zami maqasid an-nikah ad-daymumati wal istimrar. Dan termasuk di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah berjalannya rumah tangga secara terus menerus. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, inna at-talaqa qad yakunu hallan fi ba'dhil ahwal. Memang benar wahai para ikhwah sekalian, bahwa menjatuhkan talak terkadang itu menjadi solusi untuk menyelesaikan sebagian permasalahan rumah tangga. الفراق قد يكون مخرجا من بعض الكروب. Dan perpisahan, perceraian boleh jadi itu menjadi sebuah solusi dari perkara-perkara yang sulit yang terjadi. فهناك احوال زوجيه اسريه لا تطاق. فهناك احوال بين الزوجين لا تطاق وليس لها حل إلا الفراق والطلاق. Di sana ada kondisi-kondisi yang terjadi antara suami istri yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya rumah tangga kecuali dengan cara perpisahan dan perceraian. Qad yakunu at-talaqu huwa al-hal, lakinna dhalika fi halatin nadiratin 'aridatin laysat hiya al-ashl al-'am wa laysat hiya العلاج الشامل المطرد. Boleh jadi perceraian itu adalah merupakan solusi, namun hal itu bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi yang sifatnya sedikit dan jarang sekali, dan bukanlah perceraian itu merupakan jalan keluar yang paling utama, bukanlah perceraian yang merupakan hukum asal yang mencakup setiap problem yang terjadi di tengah rumah tangga. Fa'inda fasadil hali baina az-zawjayn fasadan shadidan la yurja ma'ahu as-salah. Maka ketika terjadi kerusakan hubungan dan kondisi antara suami istri, kerusakan yang parah yang tidak diharapkan adanya perbaikan padanya. يصير بقاء النكاح حينئذ يصير بقاء النكاح حينئذ مفسدة محضة وضررا كبيرا مع سوء العشرة والخصومة. Sehingga pernikahan yang terjadi justru akan menjadi sebuah kerusakan yang murni atau kemudaratan yang besar yang disertai dengan buruknya pergaulan di antara keduanya. أما في غيرها وفي كثير من المشكلات فليس الحل هو الطلاق. Adapun yang lainnya dari berbagai macam problem yang terjadi di tengah rumah tangga, maka solusinya bukanlah perceraian. ولهذا فإن الشرع قد جعل فرص الطلاق ضيقة جدا. Oleh karena itu di dalam syariat ini ditetapkan syariat talak itu dalam kondisi-kondisi yang dipersempit sekali. فَحَرَّمَ الطَّلَاقَ فِي فَتْرَةِ الْحَيْضِ. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan seorang lelaki menjatuhkan talak ketika seorang istri dalam keadaan haid. وَحَرَّمَ جَمْعَ الطَّلَاقِ دُفْعَةً وَاحِدَةً. Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk mengumpulkan kata talak atau mengumpulkan dalam hal menjatuhkan talak tiga kali sekaligus. وَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ. Dan demikian pula di dalam syariat ini dilarang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam kondisi suci yang dia telah berhubungan dengan istrinya dalam kondisi suci tersebut. وَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ إِخْرَاجِ زَوْجَتِهِ إِذَا طُلِّقَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًا وَمَنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. Dan di dalam syariat dilarang pula seorang suami untuk mengeluarkan istrinya dari rumahnya apabila seorang suami menjatuhkan talak yang hukumnya talak raj'i, yaitu talak satu dan talak dua. إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهي لا زالت زوجته تبقى في بيته. Apabila seorang suami menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya, maka sang istri masih berstatus sebagai istrinya yang sah sehingga dia tetap tinggal di rumahnya. ولا يحل له أن يخرجها ولا يحل لها أن تخرج من بيته. Dan tidak dihalalkan bagi seorang suami mengeluarkan istrinya dari rumahnya, dan tidak halal pula bagi seorang istri untuk meninggalkan rumah suaminya. بل ذكر العلماء أنه يستحب لها أن تتعرض له وتتزين له. Dan para ulama menyebutkan bahwa dianjurkan bagi seorang wanita untuk senantiasa berhias di hadapan suaminya. La'allahu an yara minha ma yad'uhu ila muraja'atiha qawlan aw fi'lan. Boleh jadi ketika dia melihat suami, ketika dia melihat istrinya berdandan di hadapannya, maka boleh jadi seorang suami melihat dari istrinya tersebut sesuatu yang mendorong dia untuk merujuk kembali apa yang telah dia jatuhkan dari talak tersebut. Wal muraja'atu takunu bil qawli 'inda Asy-Syafi'i. Dan merujuk, rujuk setelah menjatuhkan talak itu bisa dilakukan dengan ucapan dalam pendapat Al-Imam Syafi'i. Wal muraja'atu takunu bil qawli wa bil fi'li 'inda jam'in min al ulama'i akharin. Dan menurut pendapat sebagian para ulama yang lain, bahwa merujuk setelah menjatuhkan talak itu bisa dilakukan dengan ucapan sebagaimana juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Wa huwa al-aqrabu ila maqasid asy-syar'. Dan pendapat yang terakhir ini lebih mendekati tujuan syariat. Wasy-syar'u ba'da hadhihi al-ihtiyatat wat-tadyiqat liwuqu'i at-talaq wa'adha al-mu'mina بمواعظ نافعة في التعامل مع زوجته. Maka syariat setelah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar menjatuhkan talak dalam bentuk dan ruang lingkup yang begitu sempit, maka syariat juga menyampaikan nasihat yang merupakan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat tentang bagaimana cara pergaulan di tengah-tengah keluarga. هذه النصائح تخفف الشر وتذهب الغضب وتورث العبد صبرا وتحملا. Maka nasihat-nasihat ini itu akan meringankan keburukan yang terjadi dan dapat menghilangkan kemarahan dan akan melanggengkan hubungan di antara mereka. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrak mu'minun mu'minah. Jangan sekali-kali seorang mukmin membenci seorang mukminah. In kariha minha khuluq radhiya minha akhar. Apabila dia membenci satu perangai yang terdapat pada seorang mukminah, seorang wanita, maka dia telah meridhai perangai-perangai yang lainnya atau yang lain dari wanita tersebut. Wa li hadza la yuhtaju minka 'inda غضبك من شيء معين في زوجتك إلا أن تتأمل وتنظر في الأشياء الأخرى. Oleh karena itu tidak dibutuhkan darimu ketika engkau marah terhadap sesuatu yang ada pada istrimu, melainkan hendaknya engkau memperhatikan adanya hal-hal yang lain. فإنك إذا نظرت في أخلاق زوجتك وفي تصرفات زوجتك نظر المتأمل العاقل العادل البصير. سترى محاسن وسترى أخلاقا وسترى أمورا طيبة تذهب بغضبك وتجعلك ترضى. Ketika engkau melihat akhlak dari istrimu yang menyebabkan engkau marah dan menyebabkan engkau gusar, maka seorang yang berakal dan memperhatikan, maka dia akan melihat sisi-sisi yang lain dari kebaikan-kebaikannya, dari akhlaknya, demikian pula dari hal-hal yang lain yang dapat menghilangkan kemarahannya. انصح وعظ ووجه وصحح الخطأ كل ذلك لا مانع منه. maka teruslah memberi nasihat, sampaikan wejangan kepadanya, arahkan, bimbing dia, benarkan kesalahannya. Ini semua merupakan hal yang tidak ada larangan padanya. Wa anta tusahihul khata'a la yanbaghi an yaghiba an dhihnika wa fikrika tilka al fadail wal mazaya wal mahasin. Dan ketika engkau membenarkan kesalahan yang terjadi, maka tidak sepantasnya bagimu untuk lalai dari adanya keutamaan-keutamaan yang lain, adanya kelebihan yang lain yang dia miliki. Hunaka nushun wa tashihun lil khata wa hunaka tadqiqun yufsidu al ishrata wa yudayyiqu al qalba fa farriq bayna al amrayn ya rahakallah. Di sana ada yang namanya menasihati dan membenarkan kekeliruan dan kesalahan. Namun di sana ada juga sesuatu yang sifatnya tadqiq, memperhatikan secara detail, yang itu dapat merusak hubungan suami istri dan dapat menyempitkan dada-dada kita. Maka hendaknya engkau membedakan di antara keduanya. Semoga Allah menjagamu. وتذكر قول الله جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Dan hendaknya engkau senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila engkau membenci dari mereka sesuatu, maka boleh jadi sesuatu yang engkau benci lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan padanya kebaikan yang banyak. فإياك والتسرع في الطلاق فإنه ليس هو الحل في كل الأحوال. Maka berhati-hatilah kamu untuk bersegera di dalam menjatuhkan talak, sebab hal itu bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan permasalahan. وعليك أن تسعى وتبذل الجهد في تصحيح الأخطاء وأن تكون حياتك سعيدة وأسرتك سعيدة. Dan hendaknya engkau berusaha semampumu dan mengerahkan segala kemampuanmu dalam menasihati dan membetulkan kesalahan, agar kemudian keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia. واستشر أهل الخبرة وأهل المعرفة من أهل العلم والصدق والخبرة والتجربة الذين ينصحونك ويرشدونك إلى ما فيه خير دنياك ودينك. Dan hendaknya engkau senantiasa meminta pandangan kepada orang-orang yang memiliki pengalaman, orang-orang yang berilmu tentang hal tersebut, orang-orang yang memiliki kejujuran, di mana mereka memberi nasihat kepadamu kepada kebaikan yang mendatangkan kebaikan untuk dirimu dan agamamu. وهكذا أيتها المرأة إياك والمسارعة إلى الخلع والمطالبة بالخلع. Demikian pula engkau wahai seorang wanita, hati-hatilah engkau bersegera untuk menjatuhkan atau meminta khulu kepada suamimu. فإن الله كما شرع الطلاق شرع الخلع وجعله حقا للمرأة. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menetapkan syariat talak, demikian pula Allah Azza wa Jal menetapkan syariat khulu' dan menjadikan itu sebagai hak bagi seorang wanita. Lakinnahu fi ahwalin mahsuratin muayyanah. Akan tetapi meminta khulu' tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa illa fa zawjuki lam yataqaddam li khitbatiki wa lam ya'qid 'alayki illa wa huwa yuridu an-nikah wal istimrar fihi. Sebab suamimu yang telah menikahimu, dia tidaklah melakukan hal tersebut melainkan dia menginginkan pernikahan dan berlangsungnya, berlanjutnya rumah tangga tersebut. Wa maqsudu syar'i min an-nikah al-istimrar wad-daymumah fihi. Sementara tujuan dari pernikahan yang ditetapkan di dalam syariat agar kemudian rumah tangga itu terus berjalan langgeng. فَعَلَيْكِ أَنْ تَسْعَيْ فِي تَحْقِيقِ مَقْصِدِ الشَّرْعِ مِنْ هَذِهِ الدَّيْمُومَةِ. maka wajib bagimu wahai seorang wanita untuk senantiasa berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan syariat, yaitu berkesinambungan dan berlanjutnya kehidupan rumah tangga. Wa yakunu dhalika bil ibtiad an at-tafkir wal mutalabah bil khul' li atfahi al asbab. Dan itu bisa dilakukan dengan menjauhkan diri dari memikirkan untuk meminta khulu kepada seorang suami dengan sebab-sebab yang sepele. Wa huna tanbihun muhimmun li ba'd al azwaj wal zawjat wal aba'i wal ummahat. Dan di sini ada peringatan penting bagi sebagian suami istri dan sebagian para bapak dan ibu. Yata'allaqu bil mutazawwijin hadithan, yang berkaitan dengan orang-orang yang menikah pada saat ini. Inna ba'd az-zawjat tatazawwaju fatadhhabu ila zawjiha wa bayt zawjiha fatakunu al-hayatu fi bidayati amriha sa'batan 'alayha lifiraqiha li ahliha wa bu'diha 'anhum wa hadha yahsulu li ba'd az-zawjat. Ada sebagian istri pada saat dia menikah lalu kemudian dia berpisah dengan keluarganya dan pergi ke rumah suaminya, lalu kemudian di awal pernikahan tersebut kehidupan itu terasa sulit bagi wanita ini disebabkan dia berpisah dengan keluarganya dan jauhnya jarak dia dari keluarganya tersebut. قد يكون انتقالها من حياة معينة إلى حياة أخرى سبب قلق لها. Boleh jadi adanya peralihan, perpindahan dari sebuah kehidupan kepada kehidupan yang lain itu menjadi sebab munculnya kekhawatiran pada dirinya. وغالب الأزواج والزوجات لا يحصل بينهم من الوفاق والوئام والود والامتزاج في أول شهورهم ما يجعل الحياة مستقرة. Dan mayoritas suami istri di awal kali pernikahan itu tidak terdapat keharmonisan, keserasian di antara mereka berdua yang hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan di antara mereka. ولهذا يتعب أبو الزوجة وأم الزوجة في إعداد هذا الزواج وترتيب أمور هذا النكاح حتى يزفونها إلى زوجها وهم في تعب شديد مادي ومعنوي. Oleh karena itu, orang tua dari seorang wanita yang telah menjadi istri itu melakukan berbagai hal-hal, perkara-perkara yang mereka lakukan dalam persiapan pernikahan tersebut sampai kemudian mereka membawa anaknya untuk bertemu dengan suaminya dan dibawa ke rumah suaminya dalam keadaan mereka melakukan hal-hal yang melelahkan. Fama an yartahu qalilan ba'da inha'i az-zawaj wa ma an yastaqirru al-aba' wal ummahat qalilan illa wattisal min tilka al-bint tahki dajaraha wa dhiqaha وقلقها وعدم رغبتها في مواصلة النكاح وسعيها في طلب الخلع. Maka belum juga kedua orang tua itu beristirahat, belum juga mereka merasa tenang sedikit setelah terjadinya pernikahan anaknya, lalu kemudian datanglah telepon dari si putri tersebut, anak perempuannya itu, yang mengeluhkan tentang suaminya dan merasakan sempit, merasakan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangga tersebut dan bahkan sampai kepada keinginan untuk meminta khulul. Wa huna nahtaju min az-zawj an yakuna ala qadrin min al-anah wal hudu' والراحة والتوؤدة وكذلك الآباء والأمهات نحتاج منهم إلى قدر من الأناة والصبر والهدوء والسكينة في التعامل مع هذه المشكلة. Maka dalam keadaan seperti ini butuh bagi kita, bagi seorang suami, untuk berhati-hati mengatasinya dengan perlahan-lahan, dengan penuh kesabaran. Demikian pula para orang tua butuh untuk menyelesaikan hal ini dengan penuh kesabaran, ketenangan, sampai kemudian mereka berhasil menuntaskan permasalahan tersebut. فلا يستعجلون في تنفيذ رغبتها وتلبية طلبها. Maka jangan mereka tergesa-gesa untuk segera mewujudkan permintaan seorang istri untuk melakukan khulu' terhadap suaminya. ومن الحلول أن يتركها الزوج تذهب إلى بيت زوجها وإلى البقاء مع أهلها فترة معينة أو يأخذها الأب والأم إليهم فيبقونها عندهم فترة معينة لعلها أن تهدأ نفسها وترجع إلى عقلها وسكينتها. Dan termasuk di antara solusi apabila terjadi hal yang seperti ini, di mana seorang suami membiarkan istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya, berkumpul dengan mereka agar kemudian hilang perasaan kekhawatiran tersebut dan perasaan takut pada dirinya. Ataukah orang tua ketika mengetahui anak putrinya demikian, maka dia mendatangi rumah suaminya, lalu kemudian tinggal bersamanya beberapa saat agar kemudian dia mampu menenangkan anak putrinya tersebut. Wa ba'da dhalika yabda'u الحوار والنقاش والبحث بين الزوج وأهل الزوجة في الأسباب وفي الحلول وفي الإصلاح حتى تستقر الأمور بإذن الله. Kemudian setelah itu maka dimulailah ada pembicaraan di antara mereka, ada diskusi di antara mereka dan mencari solusi yang terjadi antara seorang suami dengan keluarga dari pihak istrinya, terjadi pembicaraan hal-hal yang dapat menimbulkan kedamaian, dapat menimbulkan kemaslahatan sehingga perkara mereka kembali menjadi tenang dan hilang perselisihan tersebut. فَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَامَاتُ الْقَبُولِ وَالْإِسْتِقْرَارِ وَالْهُدُوءِ وَالصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وإلا فالخلع مشروع شرعه الله جل وعلا. Apabila nampak tanda-tanda di mana dia bisa menerima hal tersebut sehingga ada tanda-tanda permasalahannya bisa ditenangkan dan hilangnya perselisihan atau perkara tersebut yang menyebabkan seorang istri itu merasa khawatir, walhamdulillah. Namun jika tidak, maka khulu termasuk di antara hal yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. أيها الإخوة الكرام، المشاكل الزوجية كثيرة وأسبابها كثيرة، والقليل من الناس من يتفطن للأسباب الحقيقية للمشاكل الأسرية Para ikhwah yang mulia, permasalahan suami istri dan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya permasalahan itu sangat banyak sekali. namun sedikit di antara manusia yang bisa memahami apa yang menjadi sebab timbulnya problem dan permasalahan di dalam rumah tangga itu. وكثير من الأزواج والزوجات عند حصول المشكلة كل واحد يريد أن يخفي السبب الذي يدينه ويلتصق به ويتحمل تبعته. Banyak di antara suami istri yang ketika terjadi problem, terjadi permasalahan rumah tangga, setiap dari mereka berusaha untuk menyembunyikannya dan tidak ingin menyelesaikannya dan tidak ingin menampakkannya. Wa hadhihi al-asbab mutanawwi'atun wa kathiratun jidda wa min ahammiha as-sabab al-awwal البعد عن الله وعن شرعه ودينه. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya problem itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Namun di sini kita akan menyebutkan hal-hal yang terpenting yang menjadi sebab terjadinya permasalahan. Sebab yang pertama adalah jauhnya keluarga itu dari Allah dan dari menjalankan syariatnya. من أسباب المشاكل الأسرية التفريط في حق الله وارتكاب مساخط الله. Termasuk di antara sebab yang menimbulkan problem di tengah rumah tangga adalah ketika seorang memilah-milah hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, memisah-misahkan mana yang dia lakukan, mana yang dia tinggalkan. Demikian pula melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Hal tadhunnu tilka al-usratu annaha satas'ad wa baytuha mamlu'un bil masmu'at wal mar'iyat allati tughdhibu Allah jalla wa ala? Apakah engkau menyangka bahwa keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga bahagia sementara rumahnya dipenuhi dengan suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau video-video yang ditonton yang menyebabkan murka Allah azza wa jal? Hal tadhunnu tilka al-usratu annaha satajidu ar-rahata wat-tuma'ninata was-sukun wa hiya mufarridatun fi fara'idillahi jalla wa ala مبتعدة عن ذكر الله جل وعلا لا يكاد يتلى فيها القرآن ولا يقرأ فيها القرآن ولا أذكار الصلاة ولا أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا أذكار النوم. Apakah engkau menyangka bahwa sebuah keluarga itu akan meraih kebahagiaan, meraih ketentraman dan ketenangan sementara mereka melalaikan apa yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Mereka jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir Al-Qur'an tidak pernah dibaca di tengah keluarga itu. Hampir-hampir Allah Azza wa Jalla tidak disebut di dalam rumah tangga tersebut. Tidak ada zikir di dalamnya. Zikir pagi, zikir petang, demikian pula zikir ketika tidur dan yang lainnya. كان بعض السلف رحمه الله يقول إني لا أعرف ذنبي ومعصيتي في خلق زوجتي ودابتي إذا رجع إلى البيت فوجد أخلاق زوجته متغيرة أو وجد دابته متعبة عرف أنه قد أذنب ذنبا. Sebagian para ulama salaf mengatakan inni la'arifu dhanbi fi khuluqi zawjati wa dabbati, sesungguhnya aku mengetahui dosa yang aku lakukan itu nampak pada akhlak istriku atau pada akhlak kendaraanku, hewan kendaraanku. Yaitu ketika seorang kembali ke rumahnya lalu dia melihat terjadi perubahan akhlak pada istrinya, atau dia mendapati hewan kendaraannya itu sulit, melelahkan, maka dia pun menyadari bahwa ini disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa ilaju hadhihi al-mushkilah yakunu bil qurb min Allah jalla wa ala. Maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wal-i'timari bi awamirihi wal-ibti'adi an masakhithih. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa saja yang dimurkai dan dilarangnya. Ilaju hadhihi al-mushkilah yakunu bil istiqamati ala dinihi fima nuhibbu wa fima nakrah. Dan cara mengobati permasalahan ini adalah dengan cara istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan apa yang dicintainya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ilaju hadhihi al-mushkilah yakunu bitahkimi syar'illah fima na'ti wa fima nadhar. Dan solusi untuk menyelesaikan problem ini adalah dengan menetapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita lakukan dan yang kita tinggalkan. Indama takhtalifu ma'a zawjatika fi amrin fasyar'u huwa al-hakam wa ahlul ilmi al-umana'u humul ladhina yuftunana fi hadhihi al-mushkilah. Ketika engkau berselisih dengan istrimu, maka syariat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi hakim di antara mereka. Dan para ulama yang amanah, merekalah yang mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan problem tersebut. Al-ruju'u ila al-kitabi wa sunnah fi hali wujudi al-mushkilah wal-akhdu wa taslimu bihukmihima yad'una ila al-istiqrar والراحة والطمأنينة ويجنبنا الهلاك والفراق والشتات. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim dan kepada Sunnah, ketika munculnya sebuah permasalahan di tengah-tengah rumah tangga, hal ini akan menjadikan rumah tangga itu dalam ketenangan, ketentraman, di mana seorang merasakan kelapangan dada dan merasa tentram dan menjauhkan mereka dari kesengsaraan dan kebinasaan. Min a'zami asbabil mashakil bainaz zawjayn al-ijtima'u 'ala al-ma'siyah. Wadhālika anna at-ṭā'ata tajma' wal-ma'siyata tufarriq. Fakam min zawjayn ijtama'a 'ala mā yusqitu Allāh mimmā yaẓunnāni fīhi ladhatan wa na'īmā. فانقلبت هذه المعصية بهذا النعيم واللذة إلى مشكلة وشقاق وتضجر وتعكر والعياذ بالله. Termasuk di antara sebab yang terbesar yang menimbulkan problem di tengah rumah tangga, berkumpulnya mereka di atas kemaksiatan. Sebab syariat itu menyatukan, sementara kemaksiatan itu yang memecah belah. Dan ketika ada sepasang suami istri, mereka berkumpul di atas sesuatu yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, pada asalnya, pada awalnya mereka merasakan kenikmatan, mereka merasakan kelezatan, sebuah kenikmatan, namun di atas kemaksiatan kepada Allah, kemurkaan kepada Allah azza wa jalla, sehingga kenikmatan itu berubah menjadi sebuah problem, sebuah perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fa iyyaka ayyuha az-zawj wa iyyaki ayyatuha az-zawjah iyyakuma an tas'aya ila ijadi sa'adatin zawjiyyah bi muharramin aw mut'atin muharramatin فإنها سرعان ما تنقلب عليكما وبالا وشقاء وتعاسة والعياذ بالله. Maka hati-hatilah kalian, jauhilah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang dengannya engkau ingin mengharapkan kebahagiaan, namun dengan cara melakukan perkara yang diharamkan. Ingin bersenang-senang dengan cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu cepatnya hal itu berlalu, lalu kemudian kesenangan itu berubah menjadi sesuatu yang menyengsarakan dan membinasakan. من أسباب مشاكل الحياة الزوجية عدم قيام كل طرف بواجباته وحقوقه. Termasuk di antara sebab munculnya permasalahan adalah ketika masing-masing dari mereka suami istri tidak menegakkan hak dan kewajibannya. فعلى الزوج تجاه زوجته حقوق وواجبات وعلى الزوجة تجاه زوجها حقوق وواجبات وبإتيان كل واحد منهما بما يجب عليه تستمر الحياة وتستقر الأسر. Maka seorang suami memiliki hak dan kewajiban, demikian pula seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban. Maka dengan mendatangkan setiap hak dan kewajiban tersebut maka hal itu akan melanggengkan kehidupan rumah tangga. ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة بالمعروف. Termasuk di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf. من واجب الزوج على زوجته أن ينفق عليها وبعض الأزواج يهمل هذا الحق بحجج وأعذار قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. Termasuk di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan suami adalah memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf. Itu adalah kewajiban suami menafkahi istrinya. Ada sebagian suami mereka menelantarkan hal ini, mereka melalaikan hal ini, yang itu menjadi hak seorang istri dengan berbagai macam alasan. Terkadang alasan itu benar dan terkadang alasan itu pun tidak benar. فبعض الأزواج يهمل الإنفاق على زوجته وأبنائه بحجة أن زوجته غنية وثرية أو أهلها أغنياء أو أثرياء. Ada sebagian suami itu tidak memberi nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya dengan alasan bahwa istrinya itu kaya atau keluarganya berasal dari keluarga yang kaya raya. وبعضهم يهمل النفقة على زوجته بحجة أنها موظفة. Dan ada sebagian suami itu tidak memberi nafkah kepada istrinya dengan alasan istrinya juga adalah seorang pegawai yang menghasilkan uang. والأصل المذكور في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Maka dalil tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum lelaki mereka adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. ومسألة الإنفاق مسألة الإنفاق على الزوجة الموظفة مسألة للعلماء فيها تفصيل وتفاصيل كثيرة. فإذا كانت الزوجة عندما تزوجها زوجها كانت موظفة واشترط أهلها على زوجها أن تبقى في وظيفتها ووافق على ذلك فليس له بعد ذلك أن يطلبها شيئا من مالها وليس له أن يمنعها من وظيفتها ما دامت وظيفتها في محل حشمة وبعيدة عن المحرمات والمنكرات. Permasalahan memberi nafkah kepada seorang istri yang memiliki pekerjaan ini telah dibicarakan oleh para ulama dan di dalamnya banyak sekali rinciannya. apabila ada seorang menikah dengan seorang wanita, sementara wanita ini memiliki pekerjaan, dia seorang pegawai atau seorang karyawan, lalu kemudian sebelum menikah dia telah mensyaratkan bahwa dia tetap dengan pekerjaannya, dia tetap berada di pekerjaannya dan tidak diperbolehkan keluar, lalu kemudian disetujui oleh calon suami bahwa dia tetap akan bekerja, maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk memintanya keluar dari pekerjaan tersebut dan melarangnya, atau meminta dari hasil pekerjaannya. Hal itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang suami, ya, selama pekerjaan yang dia lakukan itu masih dalam batas syariat dia sebagai seorang wanita, yang jauh dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara mungkar. Wa in lam yakun al-amru kadhalik fa fiha tafasil li ahli al-ilm fa hiya fil haqiqati zawjatuhu akhadhaha li tabqa fi baytihi fa in taradaya ala khurujiha ila mahallin wa 'amalin la ishkala fihi wa taradaya ala amrin yasluhu bihi haluhuma فالأمر جيد وطيب. Namun jika tidak demikian keadaannya seperti yang disebutkan, maka di sana ada rincian-rincian yang telah diterangkan oleh para ulama. Dan apabila seorang suami tatkala dia telah menikahi istrinya, maka dia menjadikan istrinya tersebut tinggal di rumahnya. Lalu apabila keduanya meridhai, keduanya sama-sama ridha untuk seorang istri itu keluar untuk mendapatkan sebuah penghasilan atau pekerjaan yang dapat memperbaiki kemaslahatan keduanya dan selamat dari perkara-perkara yang mungkar, maka itu adalah hal yang baik. Fa in abat illa al-khuruja ila dhalika al-amal وهو غير راض ولا موافق سقطت نفقتها. Apabila seorang istri tetap ngeyel, dia ingin tetap keluar untuk bekerja dalam keadaan suaminya tidak meridhai hal tersebut, maka hal ini menyebabkan gugurnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. وبعيدا عن هذا كله أيها الزوجان مشروعكما مشروع تجارة مع الله بناء أسرة طيبة تربية أولاد صالحين تنشئة جيل فاضل فإياكما أن تنحرفا بهذه الحياة الزوجية بهذه التجارة الرائعة إلى تجارة بشعة قذرة في أمور الدنيا تتجادلان وتتنازعان ويهجر بعضكم بعضا ويغضب بعضكم من بعض من أجل دنيا فانية فلتكن علاقة الزوجين علاقة أرقى وأرفع وأكمل من أن تكدرها أموال زائلة وحطام من الدنيا قليل. دن jauh dari semua apa yang telah kita sebutkan itu, wahai seorang yang hidup dalam sebuah rumah tangga, wahai suami istri, sesungguhnya proyek perdagangan kalian yang terbaik adalah membangun sebuah rumah tangga yang baik, rumah tangga yang saleh, dan menghasilkan keturunan yang saleh. Ini adalah sesuatu yang menjadi inti proyek kalian. Dan hati-hati kalian, hendaknya kalian menjauhkan diri dari sesuatu yang menyebabkan kalian menyimpang dari tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga, dari sebuah perdagangan yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang baik, menuju kepada sebuah perdagangan yang kotor, yang buruk, dari perkara-perkara dunia. Kalian berselisih, kalian bertengkar, hanya dalam urusan dunia. Sebagian kalian memboikot sebagian yang lain dalam perkara-perkara dunia. Maka hendaknya tujuan kamu, hubungan kalian berdua, wahai suami istri, harus lebih mulia dan lebih sempurna daripada hubungan yang dibangun di atas harta, di mana harta itu semua akan sirna dan hilang. Wa min ihmal al-huquqi allati tuaddi ila al-mashakil تحميل بعض الأزواج زوجته كثيرا من الأعباء والأشغال التي يجب عليه أن يحملها أو يحمل بعضها. Di antara sebab-sebab yang menimbulkan problem ketika seorang suami melalaikan apa yang menjadi hak-hak yang dapat menimbulkan permasalahan, di antaranya adalah ketika sebagian suami memberi beban kepada istri-istrinya, beban-beban yang berat, beban-beban yang sulit, yang memungkinkan bagi suami tersebut untuk mengambil sebagian beban itu dan memberikan keringanan kepada istrinya. Wa min akthari asbabil mashakil fi babil huquqi والواجبات واجبات الزوجين تجاه أخطاء الأبناء فكثيرا ما يكون هذا سببا في كثير من المشاكل بين الزوجين. Termasuk di antara sebab yang banyak terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam menyikapi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Seringkali terjadi perseteruan, pertengkaran antara suami istri dalam menyikapi kekeliruan yang terdapat pada anaknya. Wadhalika anna rahmatal ummi bibniha wa syafaqatiha wa syafaqataha alaihi yaj'aluha taskutu an akhtaihi ولا تسعى في تغيير ذلك الخطأ. Dalam hal itu, di mana seorang wanita, seorang ibu, sifat kasih sayangnya kepada anaknya, hal itu menyebabkan dia mendiamkan dari kesalahan anaknya dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada anaknya tersebut. فيخطئ الخطأ والخطأ والخطأ وأمه تنظر إليه لا تحرك ساكنا. Dalam keadaan anak ini terus melakukan kesalahan, kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya, dalam keadaan ibunya memperhatikannya dan tidak melakukan pergerakan apapun untuk memperbaiki hal itu. وزوجها يغلي من داخله بسبب برودها أكثر من خطأ الولد. Sementara suami sudah mendidih dadanya melihat kesalahan sang anak dari dirinya sendiri dengan sebab melihat ibunya yang sama sekali tidak melakukan pergerakan untuk memperbaiki kondisi anak tersebut, yang menyebabkan seorang suami pada saat dia menyikapinya itu lebih besar, berlebihan sikapnya terhadap kesalahan anaknya tersebut. Mimma yaj'alu az-zawja yadtarru ila ilajin ghalid wa yaj'aluhu yu'aqibu al-walada 'uqubatan qasiyah. Hal ini menyebabkan seorang suami terpaksa untuk memberi obat yang berat sehingga dia pun menghukumi anaknya dengan hukuman yang keras. Ma sababu fi hadhihi al-qaswa? Apa sebab dari sikap yang keras tersebut? Innahu al-khata'u alladhi irtakabahu al-walad wal khata'u al-akbaru alladhi irtakabatuhu al-um wa huwa as-sukutu wal-burudu amama mu'alajati hadha al-khata'. Penyebabnya adalah kekeliruan yang dilakukan oleh sang anak, lalu kemudian ditambah lagi dengan kekeliruan yang besar yang dilakukan oleh seorang ibu ketika dia mendiamkan dan diam dari kesalahan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Fatanshabul mushkilah wa tathurul qadhiyah baina az-zawjayn hina idzin. Sehingga hal yang seperti ini timbullah problem dan semakin membesarlah permasalahan antara suami istri. Wa khatawatuha kattali. Maka langkah-langkahnya seperti berikut ini. Ibnun yukhti. Ummun taskut. Ibnun ya abun yaghdab fayaqsu. Ummun taghdab fatunazi' wa tushajir zawjaha. Fatahullul mushkilah hina idzin. Maka langkah-langkahnya seorang anak itu melakukan kesalahan, lalu kemudian ibunya mendiamkan, akhirnya membuat reaksi pada ayahnya, sehingga ayahnya bereaksi untuk menghukum anaknya dengan cara yang keras, dan hal ini menyebabkan seorang ibu marah dan menyelisihi suaminya dalam hal tersebut, maka muncullah permasalahan. Walau anna al-ibna akhta wal-um qamat bil-wajib tijah hadha al-khata lahada al-ab bal larubbama dafa' an al-ibn wa intahat al-mushkilah wa saluha al-hal. Kalau seandainya anak tersebut melakukan kesalahan, lalu kemudian ibunya pun tidak diam, dia menegakkan apa yang menjadi kewajibannya dengan memperbaiki kesalahan anaknya tersebut, maka perkaranya pasti akan menjadi tenang. Dan boleh jadi seorang ayah dia akan membela anaknya, ya, sehingga kondisinya semakin baik dan tidak semakin menimbulkan permasalahan. Wal khulasatu anna ihmala az-zawj aw az-zawjah لبعض الحقوق والواجبات يؤدي إلى مشاكل كثيرة والحمد لله رب العالمين. Kesimpulannya bahwa seorang suami demikian pula istri, tatkala mereka menelantarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban, maka hal yang seperti ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan di tengah rumah tangga. والحمدلله رب العالمين. هذا خلي على جمع لو تقرأه بالعربي ثم تتكلم عفر بالإندونيسية ثم أطلع ثم تجيب طيب ما تعكس ها على كيف أعكس أحسن لي أنا طيب هنا سؤال ما نصيحتكم يا شيخنا